أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, جماعه سبوي يعني رحمه الله, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Jihad bab yang ke-50 yang berbunyi bab Ghazwat Zatir Riqa', bab Ghazwat Zatir Riqa', bab peperangan Zatir Riqa'. Ini nama peperangan Zat Ar-Riqa', Zat memiliki, pemilik. Ar-Riqa', pecahan-pecahan kain, potongan-potongan kain untuk membalut, untuk mengikat, ini namanya riqa'. Berbeda pendapat para ulama tentang penamaan perang ini dengan Dzatur Riqa', seperti yang dinukilkan di sini. Ada mengatakan karena mereka melobang-lobangi bendera mereka, bendera perangnya. Ada yang mengatakan Dzatur Riqa' itu nama pohon yang ada di tempat peperangan. Ada yang menamakan persis dengan ada apa yang ada dalam hadis yang akan kita pelajari, yaitu ketika kaki-kaki para pasukan ini terluka-luka, maka dibalut dengan riqa'. Ya, dibalut dengan riqa'. Ini beberapa keterangan tentang sebab dinamakan dengan Dzatu Ar-Riqa'. Para ulama menjelaskan bahwa Dzatu Ar-Riqa' ini terjadi beberapa bulan setelah perang Bani Nadir, satu bulan atau dua bulan setelah pengusiran Bani Nadir yang telah kita pelajari di pelajaran tafsir. Ya. Sebab turunnya ayat awal-awal dari surah Al-Hasyr, ketika Nabi SAW mengepung dan bahkan mengusir Yahudi Bani Nadir yang bertetanggaan dengan Madinah. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini yang bercerita tentang peperangan Dzatur Riqa'. Hadis yang pertama, hadis satu-satunya di bawah bab ini nomor 4638. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Amirin Abdullah, haddatsana Abu Amirin Abdullah ibnu Barradin Al-Asy'ari wa Muhammad ibn Al-Ala Al-Hamdani wal-lafz li Abi Amir qala haddatsana Abu Usamah an Buraid ibn Abi Burdata an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Musa yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Nabi, Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Musa, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Gaza. Kami pernah keluar dalam perjalanan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Kami berenam ya, dalam peperangan itu enam orang dari pasukan berganti-gantian mengendarai seekor unta. Jadi untuk satu ekor unta, untuk satu kendaraan, enam orang berganti-gantian. Ya, enam orang berganti-gantian. Mungkin satu-satu atau dua-dua berjalan dua di atas unta satu orang atau dua orang, yang sisanya berjalan kaki. Ya, kemudian ganti dua orang lagi, turun yang dua. Nah, begitu terus. Ya, berganti-gantian per satu ekor untanya enam orang dalam perjalanan perang Dzat Ar-Riqa' ini, Dzat Ar-Riqa'. Kami 6 orang berganti-gantian mengendarai seekor unta ba'ir. Qal, ya, mungkin kena perjalanan jauh dan perjalanan jalannya yang tidak beraspal, ya. Berjalan di padang pasir dan juga banyak batu-batuannya. Qala fanaqibat aqdamuna. Ya. Maka kaki-kaki kami mengelupas, ya, luka-luka terkelupas, robek-robek. Ya. Fanaqibat aqdamuna. Fanaqibat qadamaya. Ini Abu Musa yang bercerita. Setelah menceritakan semua, dia bercerita dirinya sendiri. Ada begitu juga kedua kakiku, kata Abu Musa al-Ash'ari. Wasaqatat adhfari. Subhanallah. Sampai terkelupas-terkelupas kuku kakinya. Perjalanan yang mengerikan, yang dikejar, yang dituju, perang pula. Ya. Subhanallah, begitu kuat mereka melalui ujian-ujian beratnya perjuangan untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Terkelupas, ya, telapak kaki, kuku kaki pun telapak kaki robek-robek oleh batu, oleh, ya, panasnya permukaan padang pasir dan bebatuan yang ada di sana. Begitu juga kuku kaki Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, fakunna naluffu ala arjulina al-khiraqa. Maka kami melilitkan di kaki kami itu al-khiraq. Itu tadi, potongan kain. Diambil, mungkin dirobekkan dari bajunya, ya, kemudian dililitkan ke kaki yang sudah berdarah-darah. Ya, ya, subhanallah, begitu kuat tampak keimanan para sahabat dalam kondisi yang begitu berat mereka menuju peperangan. Fasummiyat ghazwata dhatir riqa. Oleh sebab itu, kata Abu Musa, peperangan ini dinamakan dengan peperangan dhatir riqa. Dhatir riqa, pemilik atau yang memiliki al-riqa, itu tadi potongan kain tadi. Ya, potongan kain itu yang dilikan, karena semuanya hampir menggunakan itu, maka dinamakan perang itu dengan Dhatir Riqa. Perang yang dalam peperangan itu para sahabat melilitkan di telapak kakinya kain, potongan-potongan kain. Ya. Fasummiyat ghazwata Dhatir Riqa lima kunna nu'assibu ala arjulina minal khiraq. Disebabkan karena kami memperban, ya, melilitkan ke kaki kami potongan-potongan kain tadi. Nah, itu penyebabnya seperti yang dijelaskan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Qala Abu Burda, Abu Burda anaknya, Abu Burda itu anaknya Abu Musa, dia yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya Abu Musa. Lihat ke sanad an Abi Burda ta'an Abi Musa. Ya, dari Abu Burda, dari Abu Musa. Abu Burda ini bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Qala Abu Burda, fahaddatha Abu Musa bihadal hadith. Ya, maka Abu Musa ayahnya menyampaikan hadis ini. Thumma kariha dhalik. Ya, ketika dia sudah menyampaikan hadis ini satu kali atau dua kali, setelah itu dia enggan lagi menyampaikannya. Tidak lagi menyampaikan, cukup mungkin satu kali atau dua kali. Qala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsha. Nah, ini takut riya penyebabnya. Yang pertama, dia sampaikan karena takut menyembunyikan ilmu. Makanya para sahabat itu, ya, semangatnya menyampaikan ilmu luar biasa karena takut ancaman menyembunyikan ilmu. Ya. Makanya kemarin kita baca surat Abdullah bin Abbas kepada Najdah Al-Amiri, seorang pemberontak Khawarij, yang mengirim surat menanyakan 5 pertanyaan. Abdullah bin Abbas membalas surat itu karena khawatir menyembunyikan ilmu. Ya. menyembunyikan ilmu. Lihat, padahal yang menanyakan itu pemberontak, yang menanyakan itu orang yang menyimpang akidahnya, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada penguasa yang sah. Tetapi karena yang ditanyakan ilmu, Abdullah bin Abbas tetap menjawab. Tetap menjawab. Luar biasa. Saya teringat kejadian akhir-akhir ini ya, di zaman kita. Ada seorang ulama yang sudah meninggal dunia, yang di Universitas Islam Madinah. Saya dapat ceritanya saja. Ketika dia mengawas ujian, ya, ada mahasiswa yang menanyakan pertanyaan yang mungkin ada berkenaan dengan soal ujian. Pasti dia jawab. Pasti dia jawab. Ya, karena dia takut menyembunyikan ilmu. Dia tahu soalnya kan tidak baca dia. Dia hanya mengawas. Ya. Lalu ada yang menanyakan bagaimana hukumnya ini, Syekh. Dia jawab padahal ada hubungan dengan soal. Ya. Karena khawatir menyembunyikan ilmu. Ini cerita, tapi tidak mustahil seperti yang kejadian-kejadian di generasi salaf. Ya. Generasi salaf, ilmu itu untuk disampaikan dan ancaman Nabi sangat keras. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia dibelenggu dengan tali yang terbuat dari api di neraka. Ilmu agama maksudnya, apalagi orang yang butuhkan, ya. Orang yang sudah berilmu tapi tidak mau menyampaikan, ya. Takut. Ya. Ketika dia sampaikan orang jauh menjauh darinya karena ilmu itu ilmu akidah misalnya, ilmu tauhid. Ya. Dia tahu ini sebuah kesyirikan tapi tidak mau menyampaikan. Waliyadzubillah. Maka Abu Musa pertama kali menyampaikan hadis ini dan karena dia sampaikan makanya sampai ke kita. Disampaikan ke anaknya, disampaikan ke murid-muridnya yang lain. Nah, setelah sampai ilmu itu kepada orang, baru dia tidak menyukainya, tidak lagi menyampaikannya. Karena memang satu ilmu itu terkadang berkali-kali disampaikan oleh para ulama. Ya, disampaikan ke murid ini, disampaikan ke murid yang sana, halaqah ini, halaqah yang lain, berkali-kali. Nah, sementara yang bentuknya seperti ini, Abu Musa secara pribadi, dia sampaikan kemudian dia tidak menyampaikan lagi selama-lamanya. Apa yang dikhawatirkannya adalah riya. Seperti yang diungkapkan oleh anaknya ini, Abu Burda, ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsha. Seakan-akan dia merasa bahwa dia telah membongkar atau menyingkap amalannya yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang. Ketika dia mengatakan kaki saya terluka, kuku saya terkelupas, itu kan amalan yang diketahui oleh orang setelah itu. Ya. Maka ketika dia merasa itu dan khawatir niatnya dirusak oleh syaitan, maka dia tidak lagi menyampaikannya. Ya. Kariha yakuna sya'an min amalihi afsha. Qala Abu Usama wa zadani qairu Buraidin wallahu yujzi'u bih. Ya. Wa zadani ghairu Buraidin. Abu Usama itu orang yang ada dalam sanad. Ya, ada Abu Usama an Buraidin. Buraidin ini cucunya Abu Musa. Abu Buraid bin Abi Burda an Abi Burda an Abi Musa. Ini dari cucu ke ayahnya ke kakeknya. Ya. Jadi ketiga-tiga kakek anaknya kemudian cucunya perawi hadis. Ya. Buraid bin Abi Burda ini kata Abu Usama muridnya, ada yang lain yang menyampaikan hadis ini kepadaku, kata Abu Usama, selain dari Buraid. Ada tambahan, yaitu wallahu yujzi'u bih. Wallahu yujzi'u bih. Ini tambahan perkataan Abu Musa ya, ketika menyampaikan hadis ini. Dan Allah semoga memberikan balasan. Ya. Harapannya, mereka walaupun sampai sebegitu, tetap saja tidak ada yang menjamin Allah menerima. Tidak ada yang menjamin Allah menerima. Tidak ada yang menjamin. Bahkan Abu Musa di sini setelah dia menceritakan bagaimana keadaan para pasukan dalam peperangan Dzatur Riqa' ini yang telapak kaki mereka semuanya tercabik-cabik, memang berat. Kaki apa batu-batu yang ada di padang pasir itu tajam, ya, tajam. Kita tambah mungkin karena alas kakinya bukan sepatu yang seperti sekarang ini, ya. Mungkin kulit yang tidak terlalu tidak semua pula pakai sepatu kulit, ya. Akhirnya banyak yang yang terluka telapak kakinya dan bahkan bayangkan bagaimana kuku sampai terkelupas saking beratnya perjalanan yang mereka tempuh. Tetap saja Abu Musa mengatakan wallahu yujzi'u bih, dan Allah semoga membalasnya, memberikan balasan. Ya. Hanya itu harapan mereka. Mereka beramal, berharap. Jadi tidak ada yang bisa menjamin Allah menerima. Makanya kemarin sempat saya dapatkan pelajaran yang sangat penting yang saya dengar di kajian Radio Hidayah. Salah seorang ustaz kita menukilkan cerita dari para nabi yang setelah mereka beramal, mereka selalu berdoa. Ya, seperti cerita Nabi Ibrahim dengan Ismail. Setelah selesai buat Ka'bah, mereka langsung berdoa. Tidak ada harap, tidak ada jaminan membuat rumah Allah itu Allah menerima pahalanya. Ya. Maka mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Setelah beramal, minta Allah menerima. Nah, ini yang harus ada setiap kita beramal. Jangan merasa mendapatkan jaminan Allah menerima, kemudian kita lalu pongah, ya, merasa kita sudah di atas angin, sudah segala-galanya. Nah, dan Nabi SAW, para Nabi, setiap selesai beramal, mereka berdoa agar Allah menerimanya. Ya, agar Allah menerimanya. Makanya di antara yang doa yang diajarkan setelah ibadah haji, ya, minta diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi ini yang mungkin harus kita terapkan selalu setiap selesai melakukan ibadah, berharap Allah menerimanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Ya. Nah, ini yang kita ambil dari ungkapan Abu Musa Al-As'ari. Setelah begitu berat perjuangan ibadah yang mereka lakukan menuju peperangan, mereka hanya meminta, setelah itu mereka mengatakan wallahu yujzi'u bih, maksudnya semoga Allah menerimanya, memberikan balasan. Ya, karena dalam ibadah beramal ini apa artinya? Sekarang kita menghadiri pengajian, tujuan kita apa? Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pahala, tidak ada artinya. Salat kita untuk apa? Pahala dari Allah. Kalau tidak ada pahala, untuk apa kita sulit-sulit? Sedekah, baca Al-Quran, puasa sunat. Kalau bukan menginginkan pahala dari Allah, tidak ada artinya ibadah itu. Sama dengan kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang lainnya. Maka setiap kita beribadah, minta Allah menerimanya, Allah mengabulkannya. Inilah pelajaran yang sangat penting yang dilengkapi oleh tambahan yang diriwayatkan oleh Abu Usama dari selain gurunya Buraid bin Abi Burda, menunjukkan bahwa hadis ini mungkin juga bercabang-cabang setelah Abu Musa menyampaikan, walaupun setelah itu dia tidak menyampaikan lagi karena khawatir riya. Dan ini juga harus kita tanamkan dalam hati kita, kekhawatiran, ketakutan terhadap riya. Karena riya ini di samping kita sudah dapat pahala, nah, riya itu menghapus pahala. Sudah dapat pahala, dihapus oleh riya. Nah, ini juga dikhawatirkan oleh para generasi salaf, oleh para orang-orang saleh dahulu. Ya. Makanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala mengkhawatirkan itu sampai-sampai dia tidak lagi menyampaikan hadis ini. Padahal pelajaran sangat banyak. Ya, tetapi tetap dia sudah menunaikan kewajibannya menyampaikan ilmu, dan dia menghentikannya karena dia takut riya, karena riya itu penghapus pahala. Nah, jadi kita di samping berdoa meminta Allah mengabulkan, kita juga harus berhati-hati terhadap penyakit ini. Penyakit ini menghapuskan pahala. Tidak ada lagi. Sudah diterima oleh Allah, kemudian tiba-tiba hapus. Ya, hilang. Terhapus oleh riya. Mengharapkan pujian. Ya, membangga-banggakan amalan. Memang ketika kita beribadah, kita amalan kita diterima oleh Allah. Tetapi hilang semuanya. Dihapus kembali. Sudah dicatat, dihapus lagi. Yang menghapusnya itu riya. Padahal kita sudah merasa itu sebagai sudah bekal kita yang banyak, ternyata ketika kita butuhkan tidak ada. Ya. Ketika kita butuh kepada pahala itu tidak ada ternyata. Karena kita sendiri yang menghapusnya dengan riya. Maka kehati-hatian, ya, harapan untuk diterima amalan ini harus kita tanamkan juga. Kehati-hatian dari penyakit riya ini juga harus kita waspadai atau kita tingkatkan dengan selalu memohon kepada Allah. Dan Nabi kalau bukan karena bahayanya riya ini tidak akan mengajarkan doa tadi, doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga doa generasi salaf seperti dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Allahumma ja'al amali salihan wa ja'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Terus ya Allah, jadikanlah amalan saya ini ikhlas ya, mengharapkan balasan darimu, dan jangan sampai ada terarah terbagi kepada siapapun juga ya. Ya, ini yang terus diulang-ulang oleh generasi saleh dari umat Islam ini. Itulah hadis yang ada di bab yang ke-50 ini, bab perang Zatul Riqa, peperangan yang sudah kita sampaikan tadi setelah perang Bani Nadir, kemudian penyebabnya dinamakan dengan Zatul Riqa, kemudian perjalanannya itu karena jauh. Mungkin yang kita tambahkan adalah karena kendaraannya cuma 6 orang satu, jadi yang dalam perjalanan itu sampai terluka-luka, ini menyebabkan menunjukkan bahwa perjalanannya berat. Ya. Kendaraannya satu orang, satu ekor, 6 orang. Ini juga berkenaan dengan perang Zatul Riqa. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan bab yang ke-51. Bab karahatul isti'anati fil ghazwi bikafir. Karahat al-isti'anah fil ghazwi bikafir. Bab makruhnya meminta pertolongan dalam peperangan kepada orang kafir. Ya. Makruh hukumnya meminta bantuan orang kafir dalam peperangan. Ya. Ini permasalahan seperti ini dirinci oleh para ulama. Dan juga Imam Nawawi ketika membuat bab ini, dia menggunakan kata-kata karoha. Karoha makruh, walaupun memang makruh dalam istilah mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, mereka bermaksud adalah haram. Tetapi ketika yang menggunakannya Imam Nawawi, berarti istilah makruh haram ini sudah ada. Maka dia berpindah dari ungkapan haram kepada makruh, menunjukkan bahwasanya permasalahan berselisih pendapat para ulama. Ya, ada rincian-rinciannya. Ya, ada rincian-rinciannya. Tidak mutlak meminta bantuan dari orang kafir itu dalam peperangan perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Ya. Tidak mutlak meminta pertolongan bantuan kepada orang kafir dalam peperangan itu perkara yang hukumnya makruh, tetapi ada rincian-rinciannya. Kita baca hadisnya. Hadis 4639. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Malik. Ha, ini ha rumus ya, dari kata-kata tahwil, yaitu berpindah ke sanad yang baru. Wa haddatsani, kata Imam Muslim, Abu Tahir wal lafdhu lah. Qala haddatsani Abdullah bin Wahab an Malik bin Anas. Malik bin Anas ini imam mazhab. Anil Fudail bin Abi Abdullah an Abdullah bin Niyar al-Aslami an Urwah ibn Zubair an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala annaha qalat. Ini hadis dari Aisyah ummul mu'minin As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Badrin. Ya. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم tu'minu billah wa rasulih? Qala la. Qala farji falan astaina bi musyrikin. Qalat thumma madha hatta idza kunna bis syajarati adrakahu ar-rajulu faqala lahu kama qala awwala marratin. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قام كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. Ini hadisnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW keluar bersama pasukannya menuju Badr, qibala Badrin. Falamma kana biharratil wabara, ketika perjalanan Nabi sampai di tempat yang bernama Harrah al-Wabara. Harrah perkampungan, al-Wabara nama tempat. Ya. Harratil Wabara, sampai di perkampungan Wabara, adrakahu rajulun. Ya. Menemuinya seorang laki-laki. Ya, menjumpainya seorang laki-laki. Laki-laki ini qad kana yuzkar minhu jur'ah wa najdah. Ya, dikenal laki-laki ini memiliki keberanian dan selalu memberikan pertolongan, bantuan kepada siapapun juga tanpa pandang bulu. Ya. Bila mana ada orang yang dalam kesulitan, maka dia seringkali memberikan pertolongan dan dia sangat berani. Dan dia kuat, gagah perkasa. Ya. Melihat orang ini datang kepada Nabi, para sahabat bergembira. Fafariha ashabu Rasulillah SAW hina ra'au. Karena mereka sudah kenal dia. Ketika dia datang menjumpai Nabi, harapan atau perkiraan para sahabat, dia ikut bersama mereka berperang. Ya. Walaupun mereka tidak tahu dialog antara dia dengan Nabi SAW. Kata orang ini kepada Nabi, qala li Rasulillah SAW, jitu li attabi'aka wa usibu ma'ak. Saya datang untuk ikut denganmu, maksudnya ikut berperang ya, dan agar saya merasakan beratnya peperangan, karena memang jiwanya, jiwa sosialnya luar biasa, maka dia suka untuk bersusah-susah untuk membantu dan menolongi orang padahal dia musyrik. Ya. Qala lahu Rasulullah SAW, Nabi bertanya, tu'minu billahi wa rasuli, apakah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya? Qala la, kata orang ini tidak. Ya. Qala farji', kata Nabi baliklah. Falan asta'ina bimusyrikin, sekali-kali saya tidak minta bantuan kepada seorang musyrik. Ya. Dari sinilah Imam Nawawi mengambil bunyi bab tadi. Ya. Pernyataan Nabi, baliklah, saya sekali-kali tidak mengharapkan atau meminta bantuan dari seorang musyrik. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, thumma madha. Nabi SAW melanjutkan terus perjalanannya, hatta idza kunna bisyajarah, ketika kami, termasuk, berarti Aisyah ikut serta, atau Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika kami sampai di tempat yang dikenal dengan syajarah. Syajarah ini artinya pohon, tetapi dia nama tempat. Adrakahu rajulu, orang tadi kembali menjumpai Nabi. Faqala lahu kama qala awwala marratin. Dia sampaikan kepada Nabi ucapan yang pertama kali disampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjawab dengan ungkapan yang pertama juga. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala awwala marrah. Qala farji' falan astaina bi musyrikin, baliklah, saya sekali-kali tidak meminta bantuan kepada seorang musyrik. Qala thumma raja'a, ya, dia pun balik lagi. Fa adrakahu bil baida, dikejar lagi sampai di sebuah tempat baida, namakan dengan baida karena dia lapangan yang terbentang luas, itu namanya baida. Nah, di situ kembali dia berjumpa ketiga kalinya dengan Nabi. Karena dia balik lagi, kemudian mungkin ada semangat lagi untuk ikut, dikejarnya lagi dan bertemu di Baida ini. Faqala lahu kama qala awwala marratin, dan Nabi menyampaikan apa yang dia sampaikan kepadanya pertama kali dan yang kedua kalinya tadi, tu'minu billahi wa rasulih, apakah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya? Qala na'am, orang ini pun mengatakan iya. Faqala lahu Rasulullah SAW, fantaliq, dan Nabi SAW mengatakan kalau begitu ayolah. Jadi Nabi SAW menerima ya, tawarannya untuk ikut bersama Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Ya. Tadi saya sempat mengatakan ada rincian ya, ada rincian dari meminta pertolongan kepada orang yang beda agama atau orang kafir. Dirinci oleh para ulama, tidak mutlak ya, haram ya, tidak mutlak haram. Nabi SAW sebelum perang Badar sudah melakukan perjanjian-perjanjian ini kepada orang-orang Yahudi ya, meminta pertolongan. Bahkan ketika peperangan Bani Nadir itu penyebabnya itu. Ketika Nabi SAW datang untuk meminta bantuan, minta pertolongan ya, orang kafir, Bani Nadir kafir, Yahudi. Asal ceritanya ada sahabat yang tertangkap di salah satu peperangan, kemudian dia membunuh, orang dengan keliru karena dianggapnya musuh, dan dia mesti membayar denda kalau tidak peperangan. Maka Nabi SAW datang kepada Bani Nadir untuk meminta pertolongan agar membantu mereka untuk membayar, dan juga kalau sekira-kiranya diperangi, maka orang Bani Nadir menyetujui ya. Maka Nabi datang ke sana dan mereka bermusyawarah. Nah, saat musyawarah itulah ada salah seorang mereka yang ingin, mereka kemudian membuat, inilah orang-orang Yahudi seperti itu, ada kesempatan mereka ingin menghabisi Nabi SAW, ingin membunuh Nabi ketika Nabi sendiri bersama mereka. Dan ada yang mengatakan, coba mungkin dengan menjatuhkan batu dari atas tembok ini bisa mati dia sekaligus ya. Itu yang direncanakan oleh mereka, dan Allah beritahukan kepada Nabi. Ini Nabi SAW minta pertolongan ya. Meminta pertolongan dilakukan Nabi kepada penunjuk jalan ya, diupah malah orang kafir dalam perjalanan hijrah ya. Ketika dalam kondisi lemah ya, kondisi lemah itu seringkali dilakukan Nabi untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Jadi tidak mutlak. Kalau kita lihat dengan seksama cerita ini, Nabi SAW mengungkapkan kata-kata itu dan tujuan dakwah ya, dengan tujuan hanya karena dia berhasil. Ternyata dia tahu orang ini berjiwa baik ya. Dia tahu berjiwa baik, jiwa sosial, jiwa membantu. Maka jiwa itu yang dikejar oleh Nabi untuk mengajaknya beriman, bukan karena sama sekali semata-mata karena tidak mau menerima bantuan, tetapi dia tahu orang ini kalau diajak beriman pasti mau, walaupun dalam proses 3 kali. Dan akhirnya dia berhasil ya. Akhirnya dia berhasil. Dia tahu bahwasanya Nabi SAW ya, dalam kondisi membutuhkan pertolongan, tapi dari orang yang beriman. Maka dia karena jiwanya ingin membantu ya, maka dia akhirnya menjadi orang yang beriman. Setelah 2 kali dan ketiga kalinya baru dia tahu bahwasanya Nabi menginginkan dia menjadi orang yang beriman. Dan itulah hidayah. Dan cara berdakwah ini bukan satu, cara menyampaikan hidayah bukan satu cara saja ya, dengan menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil, berbuat baik ya, kepada orang yang menyakiti ya, orang yang memusuhi, berbuat baik dengan orang yang memusuhi. Ini juga termasuk cara untuk menyampaikan dakwah seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, bahwa dengan bersikap baik kepada orang yang membenci ya, ini juga termasuk pembuka pintu hati agar orang tahu bahwasanya ini bukan sembarangan, dia adalah kemuliaan iman. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab ini ya, dalam kondisi kaum muslimin terjepit dan dia diserang, maka fatwa para ulama boleh minta bantuan. Apapun persyaratannya, mungkin persyaratan duniawi ya, pembayaran ya. Ketika dituntut untuk menjaga keimanan dan dari apa, keseimbangan peperangan juga tidak mungkin ya. Kecuali kalau yang menyerang ya, seperti perang Badar, kaum muslimin yang menyerang, datang pasukan besar ya, Allah menetapkan untuk itu, dan apa, kemungkinan untuk meminta bantuan kepada yang lain tidak ada lagi. Mereka sudah berada di medan perang. Nah, inilah yang perlu dicermati dalam permasalahan ini. Makanya muncul apa, perdebatan yang sangat sengit di antara orang-orang yang berbicara tentang agama ketika Arab Saudi diserang oleh Irak. Ya, Arab Saudi dahulu diserang oleh Saddam Hussein, kemudian Arab Saudi sudah berupaya untuk meminta bantuan ke sana ke sini dari negara kaum muslimin. Ya. Akhirnya para ulama memberikan fatwa, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika itu, untuk meminta bantuan kepada negara kafir yang siap untuk memberikan bantuan. Nah, itulah terjadi perdebatan yang sengit. Ya. Kalau memang itu sebuah perdebatan yang sengit dan itu pada permasalahan ijtihadiyah, ya, itu masalah yang lumrah. Ya. Nabi SAW ketika mendapatkan tawaran bantuan, ya, tawaran bantuan, walaupun dia mungkin nampaknya membutuhkan atau tidak, tapi dapat tawaran bantuan, bukan dalam keadaan terjepit, bukan dalam keadaan terjepit. Nabi SAW sekarang berangkat perang, bukan diserang. Beliau berangkat perang. Kalau berangkat perang berarti dia dalam keadaan siap untuk berperang. Kalau yang diserang tentu belum tentu dia siap untuk perang. Apalagi kalau yang menyerang itu lebih kekuatannya berlipat-lipat di atasnya. Ya, kalau hitungan di atas kertas, dan inilah kita manusia dalam urusan dunia ini, kita harus disesuaikan dengan kemampuan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengurangi kewajiban kaum muslimin itu untuk melawan, awalnya satu lawan banding 100 ya, dalam surat Al-Anfal kalau saya tidak salah ingat ya, lipatan perlawanan itu satu dibanding sekian banyaknya, kemudian dikurangi oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kemampuan manusia. Jadi ketika kita tidak punya senjata sementara musuh pakai senjata, ini hitungan kemanusiaan harus dipersiapkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Karena hukum manusiawinya ya, enggak akan mungkin kita yang tidak punya senjata melawan orang yang punya senjata. Enggak bisa dengan lemparan batu saja. Sementara orang tinggal bidik kena sasaran. Kita lempar sekuat-kuatnya enggak kena, belum sampai lagi. Ini kan enggak hukum manusia, kali-kalinya enggak tepat. Sementara ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah tidak akan mungkin memerintahkan untuk mempersiapkan persenjataan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna al-quwwata ar-rami." Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dimaksud ayat itu adalah memanah. Ya. Ini salah satu sarana perang di zaman itu dan sampai hari kiamat yang akan tetap ya, menjadi penyebab kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi pemahaman dari bab ini bukan mutlak. Dan saya melihat ketika Imam Nawawi memindahkan kata-kata dari hurmah kepada makruh, karoha, menunjukkan bahwa saya permasalahannya bukan seberat yang dipikirkan oleh sebagian tokoh-tokoh kaum muslimin yang ketika itu mengatakan haram meminta pertolongan kepada orang kafir. Ya, haram sama sekali tidak dibenarkan. Bila mana ada yang meminta pertolongan maka dia kafir. Nah, ini sudah kelewatan, ini kebablasan. Dia harus punya fikih. Ya, Nabi SAW bukan satu dua kasus meminta pertolongan kepada orang kafir, kepada orang kafir ketika dia membutuhkan, dan bahkan menyewa mereka, mengupah mereka, ya, dan bahkan melakukan perjanjian-perjanjian untuk memberikan pertolongan dengan orang Bani Qurayza, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu perjanjian untuk minta pertolongan ya. Minta pertolongan. Inilah yang perlu dicermati. Jadi bab ini bab makruh, nah, diungkapkan makruh ya. Jadi perkaranya tidak sampai ke tingkat sesuatu yang diharamkan. Ini yang juga memberikan kita kesimpulan bahwa penosaan ini tidak serumit yang di atau seberat yang diungkapkan oleh sebagian orang, sehingga bahkan mengkafirkan orang yang meminta pertolongan ketika dia sangat membutuhkan, sementara saudara-saudara kaum muslimin tidak mau menolong. Tidak mau menolong. Ini uraian kita untuk hadis yang satu-satunya berada di bawah bab yang ke-51, dan dengannya selesai kita dari Kitabul Jihad, ya. Selesai. Ya, selesai. Hari ini tanggal berapa? 14. Jumadil Akhir, ya. Kalau apanya Februarinya? Februari. 19. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ke bab. Nah, ini yang jangan yang sangat luar biasa juga pentingnya bab yang kitab yang akan kita baca, yaitu Kitabul Imarah, kitab pemerintahan. Ya, ini luar biasa bagus. Dan kita tidak temukan kitab seperti ini dalam kitab-kitab hadis yang lain. Di Sahih Bukhari tidak ada. Ini salah satu dari kelebihan Sahih Muslim, adanya kitab ini dan panjang lebar. Ya, ya paparkan tentang siasa syariah, ya, berpolitik secara syar'i yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam membahasnya insyaallah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.